Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita segalanya. Mudah-mudahan kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya melalui kajian demi kajian kita tiap hari melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki ayat ke-16 dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Artinya di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ini adalah kaitannya dengan ayat yang sebelumnya kita kaji, ayat 15 dari surah Ibrahim, yang mana orang-orang yang berlaku keras atau sewenang-wenang dan keras kepala tidak mau mendengarkan ajaran agama ini, yaitu kullu jabbarin anid, maka orang-orang itulah yang akan masuk ke dalam api neraka, dihadapkan ke dalam api neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Mereka mengkufuri, maka siksanya adalah neraka jahanam untuknya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kata-kata miwaraihi itu adalah sebetulnya artinya min amamihi. Wara di sini dalam arti kata nanti, di akhirat kelak nanti mereka akan dihadapkan. Jadi bahasa waraih itu nanti di akhirat akan mereka hadapkan, di belakang hari mereka akan dihadapkan. Apa yang dihadapkan oleh mereka itu adalah sebuah neraka jahannam. Jahannam itu isinya adalah air seperti nanah, begitu ya. Ini adalah kata tamsil, perumpamaan, dan juga dia tasbih. Tasbih dan tamsil, perumpamaan, dan akan seperti itulah nantinya. Makanya dibahasakan di sini melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahwasanya wasuku ma'an hamiman faqutti'a am'ahum, dalam surah Muhammad ayat 15. Artinya ketika nanah itu mereka minum, dikasih mereka minum karena mereka sangat kehausan, maka tak mampu usus mereka itu menerima air nanah tersebut, sehingga terjadilah terpotong-potong usus mereka itu. Bahkan keluar dari dubur mereka itu nanah yang diberikan tadi. Begitulah ajab dan siksaan yang Allah berikan kepada orang yang betul-betul tidak mau mendengarkan sama sekali tentang perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka ini adalah sebuah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Tapi sebetulnya ini juga bukan sebuah ancaman, adalah sebuah nasihat yang nyata yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah beriman, dan harus berimanlah terus sebab sunnatullah itu tidak pernah berubah. Artinya apa yang sudah digariskan Allah itu tidak ada gantinya, mesti akan terkena apabila mereka itu melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah, dan harus menjauhi apa semua yang menjadi larangan yang sudah dibuat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan lebih menjelaskan lagi bagaimana pengertian dalam kehidupan kita sehari-hari tentang as-suqya wa yusqa min ma'in, tentang apa yang akan dihadapi di hari kiamat kelak nanti, khususnya neraka jahanam. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dan sebelumnya Ustaz Perdana, siksa akhirat ini kita temukan di ayat 16 dan ayat 17. Di ayat 16 kita menemukan bagaimana miwaroih jahannam, di belakang mereka jahannam, walaupun diartikan di hadapan, tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, di belakang mereka jahannam. Artinya apa? Karena kekafiran yang mereka lakukan, seakan-akan mereka telah menyeret jahannam itu di belakang mereka. Jadi jahannam itu sendiri adalah sebab akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, sebab akibat dari kekufuran yang mereka yakini dan percayai. Jadi bukanlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kejam, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas setimpal atas apa yang telah dilakukan atau atas apa, atas kepercayaan yang telah dianut oleh umat manusia. Wa yusqa min ma'in shadid. Dan Ustaz Fajrul tadi telah menjelaskan bagaimana nanah yang diminum, dan itu sangat menjijikkan dan sangat pedih. Di dunia saja kalau sudah disebut nanah, melihatnya saja orang sudah alergi dan bagaimana gitu, apalagi kalau disuruh minum pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa selamatnya umat Islam dari siksa neraka itu adalah suatu keuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Terhindar dari neraka saja sudah suatu kesyukuran, masuk surga kesyukuran yang lain lagi. Untuk itu kita dapat mengkategorikan siapa saja yang sebenarnya masuk neraka dan siapa saja yang sebenarnya masuk ke dalam surga. Ayat ini menegaskan kepada kita, bagi kafir nerakalah tempatnya dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak masuk ke dalam Islam, sekarang kesempatan untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena siksa neraka itu adalah pedih. Jangan pernah melawan Tuhan, jangan pernah melawan Islam. Karena apa? Karena konsekuensi dari perlawanan itu adalah siksa yang pedih di akhirat. Yang kedua, ada muslim pelaku maksiat. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman muslim yang melakukan maksiat ini ada proses neraka sebelumnya. Mudah-mudahan muslim yang melakukan maksiat ini segera bertobat kepada Allah, karena kita semua memiliki kesalahan. Bertobatlah, mohon ampun kepada Allah sehingga kita tidak transit di neraka walaupun cuman sekejap. Karena apa? Karena siksaannya itu sangat amat pedih. Dan yang ketiga, ini adalah cita-cita kita semua, kita menjadi muslim dan mukmin yang sempurna sehingga kita langsung berada di surga tanpa ada proses transit di neraka. Caranya bagaimana? Introspeksi diri, karena kita semua ada kesalahan, dan sebaik-baik orang bersalah bertobat, bertobat setiap hari, setiap detik, setiap masa. Dan jangan mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain, dan jangan pula kita menunjuk orang lain, orang ini adalah kafir, orang ini adalah melakukan maksiat. Karena apa? Karena boleh jadi dosa kita lebih banyak. Orang yang berada di dalam rumah kaca, jangan pernah melempar batu di dalamnya. Orang yang merasa memiliki kesalahan, tidak harus menuduh kesalahan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa neraka karena introspeksi yang kita lakukan. Ya, para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan secara lebih lanjut, ayat ini memberikan satu inspirasi kepada kita. Di awal redaksi Allah mengatakan min waraihi jahannam, di belakang mereka itu ada neraka jahannam, namun diterjemahkan dengan di hadapannya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai wara di sini, di belakang, bukan di depan mereka? Kalau di depan mereka itu siap menunggu, sedangkan di belakang itu menunjukkan sesuatu yang selalu ya mengejar dan mengiringi mereka, dengan tujuan bahwa seakan-akan kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu dikejar-kejar oleh neraka. Ibaratnya adalah seperti kalau kita dikejar-kejar seekor anjing di belakang kita begitu. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan diterkam oleh anjing itu. Atau kalau kita melakukan hal-hal yang konyol, maka kita juga akan terjebak ke dalam cakaran dan tangkapan anjing tersebut. Jadi di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan main yang sudah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada manusia, maka orang tersebut sama saja dengan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka yang sebenarnya belum lagi dia akan mendapatkannya. karena neraka setelah meninggal seseorang baru akan dia dapatkan. Namun di sini orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia akan lebih dahulu mendapatkan neraka, merasakan kesusahannya sebelum betul-betul dia dimasukkan ke dalam neraka yang hakiki. Nah, Allah juga memberikan gambaran kepada kita, wa yusqa mimma in sadid, bahwa mereka itu akan diberi minuman dengan air nanah. Pertanyaannya di sini adalah kenapa Allah mengatakan di sini air, ya? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi di dalam pentafsiran ayat lain, beliau mengatakan air itu adalah sumber kehidupan manusia yang paling utama. Manusia bisa saja tidak makan selama berbulan-bulan, ya, sebagaimana yang terjadi di pertambangan, ya, yang terjebak 60 orang itu di Chili itu, ya. Mereka itu bisa saja dapat hidup tidak tanpa makan, tetapi tidak ada seorang manusia pun yang mampu bisa hidup tanpa air. Paling tidak mungkin cuma dalam waktu 3 hari, ya, paling lama seminggu dia hanya dapat bertahan tanpa air. Setelah itu dia akan meninggal. Sebaliknya, tanpa makanan seseorang akan mampu hidup, bertahan hidup sampai berbulan-bulan lamanya. Artinya di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa salah satu sumber kehidupan yang paling utama, ya, neraka itu menggambarkan adanya kehidupan adalah air. Dan air yang akan diterima dan diminum oleh ahli neraka itu adalah air yang ma'in sadid, yang sangat begitu menjijikkan. Jadi kalau kita perhatikan redaksi ketika Allah menjelaskan tentang azab neraka dalam bentuk air, itu ada ma'in sadid dan juga ada lasyauban min hamim, ya. Wa summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim, bahwa mereka itu akan diberikan air yang sangat panas. Kenapa ada dua redaksi yang berbeda? Ini untuk disesuaikan dengan kondisi kita. Ada orang yang tidak tahan panas, ada orang yang tidak tahan melihat sesuatu yang menjijikkan. Mungkin dia akan mengatakan ketika mendengar firman Allah, summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim, orang-orang di neraka akan diberi minuman yang panas. Aku tidak takut dengan panas, ya. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan keterangan adanya air min ma'in sadid, yaitu air-air nanah, dan dia adalah orang yang paling jijik, tidak tahan melihat ulat saja dia tidak tahan, maka ini akan mampu menyadarkan dirinya bahwa siksaan neraka itu sesuatu yang memang pantas untuk dipikirkan kembali, agar jangan terjebak ke dalamnya. Jadi berbagai redaksi yang Allah pergunakan di dalam Al-Quran tentang air ini untuk menunjukkan kepada kita dan disesuaikan dengan kondisi kita, agar kita tersadar. Kalau sedikit saja kita minum air panas dan kemudian kita tidak tahan, konon lagi kalau nanti satu saat Allah memberikan air yang panasnya sangat tidak terkira. Sebagaimana tadi ayat yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul, taqatta'a am'ahu am'a fakutia am'ahum, ya, usus mereka itu terpotong-potong, tercabik-cabik karena air yang begitu sangat panas. Nanti di dalam ayat selanjutnya akan diterangkan bagaimana kondisi air yang air nanah yang begitu sangat menjijikkan ini di dalam keterangan ayat selanjutnya yang bisa, ya, besok insyaallah akan kita dalam di pembahasan ayatnya. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita akan lebih menyadari, karena kesanggupan kita di sini, kalau kita katakan tidak ada kesanggupan, air panas saja kita menimpa jari kita itu sudah tidak tahan kita menahan air panas tersebut, akan melepuhlah kulit-kulit, apalagi siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.